Mitra bisnis, pemerintah, dan otoritas keuangan Amerika telah berupaya keras untuk menghindari dari ancaman resesi ekonomi, mulai dari penurunan suku bunga The Fed hingga insentif fiskal. Meski demikian, kebijakan-kebijakan itu masih belum cukup untuk menghindar dari krisis ekonomi Amerika. Sementara itu, Indonesia yang juga dapat dipastikan terimbas juga harus mempersiapkan diri. Beberapa kebijakan-kebijakan telah dikeluarkan pemerintah Indonesia untuk menghadapi ancaman itu. Untuk membicarakan masalah itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, Indonesia saat ini menghadapi krisis yang luar biasa. Apakah upaya yang dilakukan pemerintah saat ini sudah cukup, Pak? Pemerintah ini juga nggak pernah secara jelas ad hoc maunya itu apa prioritas kita ini kan. Ini menurut saya yang sebenarnya membuat kita nggak maju-maju juga. Dan ada putusan-putusan yang berani kita ambil, biarpun tidak populer begitu, untuk kita mengambil untuk kepentingan masyarakat banyak ini kan. Sekarang malah makin susah. Saya paling khawatir terus terang aja. Oke, satu tentu perbedaan Jawa luar Jawa, kalau pertumbuhan luar Jawa maju ini tentu mesti diatur dengan baik. Yang kedua, komoditas-komoditas 9 bahan pokok ini loh. Ini yang paling akan dirasakan oleh rakyat kita kalau ini naik terus. Bagaimana kalau dia punya tenaga beli cuma terbatas, bagaimana kalau kenaikan-kenaikan seperti Juliet? Rakyat kita ternyata tingkat makan tempe, makan tahu pun sekarang setengah mati. Ini yang menurut saya kan kasihan kalau ini nggak diselesaikan dengan baik. Maka itu pertanian kita ini betul-betul harus menjadi prioritas pertama untuk dibantu oleh pemerintah untuk diperbaiki sehingga betul-betul masyarakat kita, petani-petani kita dan yang terbanyak itu yang betul-betul bisa baik lagi hidupnya dan betul-betul bisa diatur dengan baik begitu. Kalau enggak ini penyakit ini, dan ini selalu kalau ada masalah-masalah begini dipolitisasi. Nah, ini yang bahaya menurut saya. Tapi Pak, bukankah pemerintah sudah menetapkan industri dan sektor-sektor tertentu yang akan dikembangkan dan diberi insentif, Pak? Itu, ini semua apa yang dia bilang prioritas yang di dalam tulisannya paket ini, paket itu semua betul menurut saya. Cuma nggak ada yang dilaksanakan. Ngomongnya betul semua itu. Tapi nggak ada yang dilaksanakan. Mana janji infrastrukturnya sekarang yang jadi-jadi? Nggak ada yang jadi sampai sekarang. Mulai listriknya kurang berapa? 33 provinsi ini, kali 20 provinsi kekurangan listrik sekarang. Jalan-jalan, you lihat macet di Jakarta ini kayak apa. You bisa lihat bagaimana pelabuhan-pelabuhan kita macetnya sekarang. Ini semua menimbulkan high cost. Tapi kan ini sudah direncanakan sudah 3 tahun. Tapi hasilnya kan kita nggak lihat. Maka itu menurut saya ya, kita ini sekarang ini sudah waktunya action plan ini lah. Jangan ngomong dan janji, ngomong doang yang bicaranya bagus-bagus tapi pelaksananya nggak bagus, gitu aja yang menurut saya yang paling penting. Demikian Sofyan Wanandi, saya Mary Agustin.